keheningan malamku, tabur bintangku, ingin rasa ini, hatiku mengeluh, jiwa pun mendesah. Seminggu bersama yang lain, ku coba mencari rindu atau tak rindu bila kita jauh. Ternyata ku merindu. Selama belum ada janji hidup bersama, ku bebaskan kau mencoba dengan yang lain. Letakkan hatiku buat kamu bila waktunya, namun kini belum terikat, masih bebas mencoba yang lain. Oh oh. Aku cinta kamu, aku membutuhkan untuk jadi dewasa dengan pengalamanku. Selama belum ada janji hidup